Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita Allah taala izinkan, Allah taala berikan keluangan, kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk salat, untuk berzikir, berdoa, menuntut ilmu, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang mana itu semua kita bisa lakukan semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, awalnya kita berencana untuk melaksanakan salat kusuf, ya, salat gerhana. Andaikan bukan karena mengikuti tuntunan Rasulullah, kita sudah kerjakan. Ya, tapi Rasulullah tuntunkan salat gerhana kalau melihat gerhana. Ya, tapi katakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasallu wad'ullaha." Kalau kalian melihat gerhana, maka salatlah, salat gerhana dan berdoalah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, "Idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah." Kalau kalian lihat gerhana bulan atau matahari, maka bersegeralah untuk salat. Hadis riwayat Bukhari. Maka Nabi katakan kalau lihat, kalau kalian lihat, kalau tidak lihat, ya maka tidak disyariatkan sholat gerhana. Dan ini pendapat seluruh ulama, bil ittifak, dengan kesepakatan ulama semua madhab. Ya, mereka mengatakan kalau tidak kelihatan maka tidak disyariatkan untuk sholat, dan tidak cukup, tidak boleh bersandar kepada berita saja, nggak bisa, atau perhitungan astronomis. Tapi harus melihat, harus ru'yah. Ini sepakat ulama. Maka kita mengikuti sunnah Nabi tidak hanya dalam al-fi'lu dan al-qawlu, tidak hanya dalam perbuatan dan perkataan, tapi juga dalam at-tarku, dalam meninggalkan sesuatu. Apa yang Rasulullah perintahkan untuk ditinggalkan, apa yang Nabi contohkan untuk ditinggalkan, maka kita juga tinggalkan. Dan Nabi tuntunkan, Nabi contohkan, kalau tidak ada gerhana atau tidak lihat gerhana, maka tidak sholat. Itu contoh Nabi. Maka kita lakukan seperti itu. Ya. Dan semoga antum-antuna sekalian, para hadirin sekalian yang sudah berniat untuk sholat gerhana, tetap Allah catat. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya "Idza maridul abdu awis safara kutiba lahu ma kana sahihan aw muqiman." Kalau seorang hamba itu sakit atau safar dan dia sudah berniat ingin melakukan ibadah tapi enggak bisa karena sakit atau safar, maka ditulis baginya pahala sebagaimana dia sedang sehat atau sedang tidak safar. Ketika niat sudah tertancap di dalam hati kok enggak jadi, maka tetap ada pahalanya. Maka semoga para hadirin kaum muslimin yang sudah berniat untuk sholat gerhana tapi tidak dilakukan karena tidak terlihat gerhana, tetap Allah catat pahalanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan sholat gerhana ini pelajaran yang paling besar. Ya. Sholat gerhana dan juga peristiwa gerhana bulan dan juga gerhana matahari yang terjadi pada saat ini adalah menumbuhkan rasa takut. Menumbuhkan rasa takut, rasa khauf. Nah, ini masih sejalan dengan pelajaran kita dari kitab At-Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Ya, karya Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala. Ya, kebetulan kita masih membahasnya adalah menumbuhkan rasa takut. Ya, makanya ketika dalam hadis Aisyah, ya, bahwasanya ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fazi'an. Ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW berdiri dalam keadaan takut. Ya, Nabi takut. Ketika gerhana, perasaan yang ada itu takut. Bukan senang, gembira, bukan penasaran, wah ini ada apa ini, enggak. Tapi Nabi takut. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan bahwasannya gerhana itu adalah turhibu bihi ibadahu. Peristiwa yang Allah jadikan untuk menakuti hambanya, untuk membuat rasa takut di hati para hambanya. Jadi harusnya kalau terjadi gerhana itu yang kita tumbuhkan itu rasa takut, takut kepada Allah ya, bukan takut kepada gerhananya ya, bukan takut kalau ada gerhana nanti katanya ada buto ijo, nanti anaknya diculik ya. Bukan itu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja sangat mudah bagi Allah menjadikan benda atau makhluk Allah yang begitu besar, matahari dan bulan, itu menjadi tidak punya taji lagi. Matahari dan bulan kan taji itu adalah cahayanya. Benda yang begitu besar yang menghasilkan cahaya untuk seluruh bumi, tiba-tiba tidak ada. Sangat mudah bagi Allah. Ini kan menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Di zaman Nabi, ketika terjadi gerhana matahari, yang itu mengandalkan cahaya bulan, tiba-tiba cahaya bulannya hilang, langsung gelap. Kalau zaman sekarang ya banyak lampu, ya banyak lampu neon, ya lampu macam-macam. Jadi kurang terasa, ya kurang terasa ngerinya. Itu di zaman dahulu itu terasa sekali ngerinya. Sehingga Nabi dan para sahabat ketika terjadi gerhana itu takut. Dan takut itu adalah ibadah. Ya, jadi janganlah kalian takut kepada orang-orang itu, orang-orang musyrikin. Tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Khafuni, takutlah kepada aku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Surat Al-Imran ayat 175. Ya, maka ini pelajaran dari gerhana, yaitu kita menumbuhkan rasa takut, yang mana harapannya setelah gerhana selesai pun kita tetap punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih membahas tentang al-khauf, rasa takut. Kemarin ada pertanyaan ya, belum sempat terjawab, yaitu bagaimana hukumnya kalau ada orang yang ketika melewati jembatan, kemudian dia mencet klakson 3 kali, atau dia mengucapkan kulonuun lewat jembatan, mencet klakson 3 kali, atau kulonuun, atau nderek langkung, atau permisi mbah, atau yang lain. Apa hukumnya? Maka kita katakan ini juga termasuk khaufus sir. Ya, yang jadi masalah bukan mencet klaksonnya, bukan derek langkungnya, bukan kulonungunya, tapi apa motivasinya? Apa motivasi mencet klakson? Apa motivasinya mengatakan kulonungun, derek langkung? Motivasinya karena apa? Karena takut. Kalau enggak mencet klakson, takutnya nanti ya terjadi musibah. Takutnya nanti kecelakaan, takutnya nanti kesambet, nih kesambet itu kesurupan. Takutnya ini, takutnya itu. Nah, motivasinya takut, takut kepada penunggu jembatan. Ini yang jadi masalah. Ya, maka ini khaufus sir. Mana sudah kita sebutkan definisi khaufus sir adalah seseorang takut kepada selain Allah dengan keyakinan bahwasanya selain Allah ini bisa menimpakan keburukan dengan seketika. Tahu-tahu seketika mati, seketika sakit, seketika misalnya gila seketika ini itu. Maka ini khaufus syirr. Dan ini yang terjadi pada orang yang tadi melewati jembatan, dia mencet klakson atau kulonowon atau yang lainnya. Dan khaufus syirr ini termasuk syirik akbar, bahaya. Hati-hati ya. Khauf syirr termasuk syirik akbar, karena yang bisa menimpakan musibah keburukan secara seketika hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak ada selain Allah yang bisa menimpakan musibah keburukan seketika, tahu-tahu mati misalnya. Tahu-tahu sakit, enggak ada selain Allah. Nah, ketika diyakini ada selain Allah yang bisa seperti itu, maka ini syirik akbar. Syirik akbar. Nah, gimana kalau orang yang mencet klakson atau kolonowon atau nyun sewu motivasinya bukan takut, tapi motivasinya adalah ingin nyenengke, nyenengke penunggu jembatan, ingin menyenangkan. Katanya kalau lewat sini nanti ada penunggunya, nah supaya penunggunya senang, kalau dia senang saya enggak diganggu, maka dipencet klakson. Ya, katanya penunggu jembatannya ini senang kalau dipencet klakson. Atau senang kalau di nyuwun sewuni. Ya, kalau di nderek langkungi. Ya, pertama ini taunya dari mana? Ya, apa pernah ngirim WA ke jenengan? Ya, saya ini suka kalau jenengan lewat pencet klakson. Ya, taunya dari mana? Ini kan perkara gaib. Ini cuma katanya-katanya. Dan kalau benar seperti itu, maka ini termasuk isti'adah. Ya, termasuk meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada penunggu jembatan. Dan ini juga termasuk kesyirikan. Tapi syiriknya syirik asghar. Meminta perlindungan kepada jin. Ya, dalam surat Al-Jin disebutkan kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin, maka bertambahlah durhaka mereka. Sini Allah cela ya, orang-orang yang minta bantuan, minta perlindungan kepada jin, tidak boleh. Dan kata para ulama, ini termasuk sarana menuju syirik akbar. Sudah sering minta bantuan sama jin, nanti lama-lama akan jatuh pada syirik akbar. Karena ini adalah sarana kepada syirik akbar, maka dia tergolong syirik asghar. Ya. Jadi sama-sama tercela, tidak boleh, walaupun motivasinya bukan takut, tapi ingin nyenengke, nyenengke penunggu jembatan. Maka baca a'udzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Dan ini ada dalam rangkaian zikir pagi sore, ya. Baca itu, jangan derek langkung, jangan kulonawon, jangan klakson, ya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kan pelajaran dari kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Al-Maqrizi menyebutkan beberapa jenis ibadah hati. Ya. Mana sudah kita sebutkan al-hubbi wal khaufi kasolati wasiyami wal haji wal jihad. Contohnya salat, puasa, haji, jihad. Wa ibadatun qalbiyatun, dan ibadah hati. Kal khaufi war raja'i wal mahabbati. Seperti contohnya khauf yang kemarin kita definisi roja adalah at-tam'u war raghbatu fil husuli ala syai'in marjuwin. Roja adalah rasa keinginan yang sangat tamak dan harap Subhanahu wa ta'ala. Temannya roja ada namanya raghbah. Ya, ini mirip artinya, hampir sama. Raghbah itu as-su'al wa tadarru ma'a mahabbatil wusul ila syai'in mahab. Sama-sama diterjemahkan rasa harap. Raja ini lebih dari raghbah. Karena tadi raghbah itu afwan, raja itu adalah raghbah plus tamak. Ya. Jadi raghbah itu harap. Kalau raja itu harap tapi harapnya banget. Keduanya adalah ibadah. Dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, yang berharap, yarju, siapa yang rajak kepada Allah agar bisa bertemu dengan Allah, faly'amal amalan saliha, maka amalkanlah amalan yang saleh, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik sama sekali. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Kebaikan, dan mereka berdoa kepada Allah raghaban. Di sini disebutkan sifat raghbah, raghaban, penuh harap, warahaba, dan penuh takut kepada Allah. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 90. Maka ini Allah sebutkan sifatnya para nabi. Para nabi itu raghaban wa rahaba, raghbah dan rahbah. Berarti orang yang punya sifat raghbah Allah puji sebagaimana para nabi. Nah, jadi dua-duanya adalah ibadah yang harus kita pupuk dalam hati kita. Kita harus punya banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Allah semakin diharap-harap, semakin diharapkan, Allah semakin cinta makhluk. Ya, Allah semakin diharapkan, semakin senang dengan kita. Makanya dalam ayat tentang doa Allah Ta'ala katakan, ud'uni as-sajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. 60. Orang yang jarang doa Allah ancam. Orang yang jarang minta kepada Allah, Allah ancam. Berarti mafhumnya, orang yang sering minta Allah puji, Allah cintai. Jadi ini bedanya Allah dengan makhluk. Makhluk semakin diminta, sering diminta-mintai, jengkel, marah. Dan itu enggak bagus. Allah semakin diminta, semakin kita harapkan, Allah semakin cinta kepada kita. Berarti kita merasa fakir, kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, raghbah atau raja, dia takut masuk neraka. Oh, jangan-jangan saya masuk neraka, nanti akan diazab. Oh, jangan-jangan saya akan dimiskinkan oleh Allah, jangan-jangan saya akan disesatkan. Ini semua su'uzon kepada Allah. Orang yang punyanya cuma rojak saja, harap saja, dia akan kepedean, sehingga dia akan merasa bebas melakukannya. Oh, gak apa-apa, tak korupsi. Ya, 50 setelah korupsi, nyumbang pondok pesantren, insya Allah Allah hapus dosa korupsi saya. Wah, ini harapnya terlalu tinggi, sampai kepedean, sampai merasa bebas melakukan maksiat. Makanya enggak benar. Yang benar harus ada dua-duanya. Harus ada rasa takut. Apakah takut mati itu tercela? Ya, takut mati itu tercela atau tidak? Ada hadis yang Nabi takutkan adalah al-wahan. Ya, Nabi takutkan penyakit al-wahan. Ketika Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Rasa apa namanya ya, rasa kangen gitu ya, rasa ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ingin. Nah, kalau dia enggak punya rasa itu, takut mati, menunjukkan ada yang salah dalam imannya. Ya. Nah, jadi takut mati itu tidak mutlak tercela. Tercela kalau dia takut mati, maka dia takut amalannya enggak cukup. Dia takut dia akan dihukum karena dosa-dosanya. Harus ada rasa takut. Tapi di sisi lain juga harus, jadi harus tidak takut mati. Bahwasanya dia yakin amalannya diterima, Allah akan mudahkan dia melakukan kebaikan, Allah akan masukkan dia ke surga kalau dia bertauhid, Allah akan masukkan dia ke surga kalau dia beramal soleh. Dia punya rasa harap. Jadi harus iman. Jadi takut mati tidak tercela secara mutlak. Ya, kemudian Al-Makrizi menyebutkan ibadah yang selanjutnya, yang keempat, yaitu wal-ikhbati. Qauluhu wal-ikhbati huwa al-khudu'. Ikhbat artinya al-khudu', ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anwa'il ibadah, dan taubat termasuk ibadah. Wallahu huwa tawwab, Allah itu Maha Pengampun. Wal 'abdu ta'ibun, dan seorang hamba yang baik dia banyak bertaubat. Ay raji'un ilallahi azza wa jalla. Taubat artinya kembali kepada Allah azza wa jalla. Ya, ikhbat artinya khudu'. Ya, khudu' ini sudah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu. Sedangkan taubat secara bahasa artinya ar-ruju'. Ya, taubat artinya kembali. Ya, syariat Allah. Orang yang melakukan maksiat, maka dia melanggar syariat Allah. Nah, ketika dia bertaubat, maka dia kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada syariat Allah. Maka disebut dengan taubat. Dan taubat itu syarat taubat. Orang dikatakan bertaubat kalau sudah melakukan tiga ini. Jadi taubat itu tidak harus mandi kembang tujuh rupa. Tidak harus nyilem di kali Code. Apalagi kalau pas banjir. Tidak harus melakukan ritual-ritual seperti itu. Tidak ada. Gampang sekali Islam itu. Taubat cukup tiga. Berhenti, kemudian nyesel, kemudian bertekad tidak ngulang lagi. Namun taubat ini harus bisa dibuktikan dengan amalan. Kan inabah itu adalah follow up dari taubat. Kalau sudah taubat, maka inabah. Inabah adalah melakukan amalan soleh setelah bertaubat. Membuktikan taubatnya dengan amalan soleh. Kalau orang ngaku saya sudah taubat Ustaz dari ngombe-ngombe, dari minum khamar. Ya, alhamdulillah. Tapi kok enggak pernah kelihatan di masjid? Tapi kok enggak pernah kelihatan di majelis taklim, Mas? Nah, maka ini taubatnya taubat sambal, taubat ngapusi. Kalau beneran taubat harus ada buktinya. Kalau memang ngaku bertaubat, harusnya mestinya kelihatan di masjid. Sholat lima waktu mestinya kelihatan di majelis taklim, mau serius belajar Islam. Kalau bilangnya taubat, tapi kok gak pernah sholat, ya? Boro-boro sholat di masjid, di rumah pun gak sholat. Taubat bohong-bohongan. Tidak, ya Allah terima taubat seperti ini, ya. Jadi taubat harus dibuktikan dengan amal soleh. Kemudian apakah taubat itu harus diumumkan? Apakah taubat harus nonton porno misalnya? Karena biasanya orang nonton porno kan diam-diam. Dia taubat, nah, setelah itu diumumkan. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, saya taubat dari nonton porno. Loh, jenengan suka nonton porno? Jadi ketahuan. Kan gak boleh diumumkan. Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Setiap umatku akan diampuni oleh Allah kecuali yang mujahirun, menyampaikan maksiatnya terang-terangan. Tidak ulang lagi, tidak harus diumumkan kecuali, kata Imam Malik, ini pendapat madzhab Maliki, kecuali kalau dia melakukan maksiat yang masyhur. Selama ini dia dikenal sebagai tukang tipu. Ya, ini satu kampung tahu ini si fulan tukang tipu. Apalagi sudah ditangkap polisi lagi, sudah dipenjara satu tahun misalnya. Kemudian dia bertaubat, maka ini harus diumumkan, kata madzhab Maliki, ya. Supaya orang enggak curiga. Misalnya nanti dia dijadikan bendahara masjid, nah kan orang curiga, wah kok si fulan jadi bendahara masjid, kemarin ditangkap polisi kok. Nah maka dia umumkan, wahai warga kampung, wahai jamaah masjid, saya sudah taubat kepada Allah, saya tidak akan lakukan lagi. Nah kalau dia sudah bertaubat dan diumumkan, maka kita wajib percaya. Ya hukum asalnya perkataan seorang mukmin kita percaya, ya, jangan suudzon. Nah, jadi kalau maksiat yang dilakukan itu sangat masyhur, maka taubatnya perlu diumumkan. Kalau dulu suka mengajak orang kepada kebid'ahan, kemudian bertaubat, maka wajib umumkan, saya sekarang taubat, saya enggak akan menjadi penyeru kebid'ahan lagi, saya akan menyerukan sunnah. Ini harus diumumkan. Ya. Kemudian ibadah yang selanjutnya wan nadari, dan nadar. Wahwa minal ibadatil maliyah, dan nadar adalah ibadah harta. Qad yakunu minal ibadatil badaniyah, dan terkadang merupakan ibadah badan. Ka'antan duras shalah aw siyam. Contohnya kalau seorang bernadar untuk puasa atau salat. Fa hadhihi ibadatun badaniyah, maka ini ibadah badan. Amma idza nadarta shadaqata fahadihi ibadatun maliyah. Kalau seseorang bernadar untuk sedekah, maka ini ibadah harta. Wan nadharu ibadatun yajibu ayyufarridallaha azza wa jalla biha. Dan nadar adalah ibadah wajib untuk menyerahkannya hanya kepada Allah semata. Wala yanduru lil makhluk, dan tidak boleh bernadar kepada makhluk. Lal hayyi walal mayyit, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Li'anna nadhara ibadatun fala yanduru li ghairillah. Karena nadar adalah ibadah, maka enggak boleh bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala katakan di dalam surat Al-Insan, ciri orang beriman adalah yufuna bin nadhri. Mereka senantiasa menunaikan nadar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut kepada hari di mana kejelekan mereka akan ditampakkan. Surat Al-Insan ayat ke-7. Ya, maka Allah mencintai orang-orang yang menunaikan nazar. Berarti nazar ibadah. Kalau nazar ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Contohnya, orang datang ke kuburan, ke kuburan orang soleh, kiai atau wali, mengatakan, wahai Mbah Fulan, saya bernazar kepadamu, kalau engkau bantu anak saya untuk lulus kuliah atau lulus masuk perguruan tinggi negeri, aku akan bawakan ayam ingkung. Nah, ini banyak seperti ini. Ya, aku akan bawakan sajen untukmu. Aku akan berziarah lagi untukmu. Ini ibadah harta. Karena dia menjanjikan mengeluarkan harta untuk beli ayam ingkung, atau dia janji akan melakukan ziarah lagi kalau si wali ini atau si kiai ini bantu anaknya masuk PTN. Ini nazar. Nazar yang diserahkan kepada selain Allah, ini syirik. Ya, tidak diperbolehkan. Nazar hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar itu definisinya adalah ijabul mar'i ala nafsihi syai'an lam yajib 'alaihi. Seseorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang enggak wajib. Contohnya tadi sedekah misalnya. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Ini orang sakit, sakitnya parah, dia bernadar. Kalau saya sembuh, maka saya akan sedekah. Sedekah wajib enggak? Enggak, sedekah sunnah. Tapi diwajibkan kepada dirinya sendiri, ya. Kalau saya sembuh, saya wajib sedekah. Ya, maka ini dia mewajibkan sesuatu yang enggak wajib. Kalau yang diwajibkan kepadanya adalah sesuatu yang memang wajib, makanya bukan nazar. Kalau saya sembuh, saya akan sholat 5 waktu. Nah, ini bukan nazar, karena memang wajib buat dia sholat 5 waktu. Kalau saya sembuh, saya akan pakai jilbab. Ya. Ini juga bukan nazar, karena memang sudah wajib. Dan nazar itu harus diucapkan dengan lisan. Kalau cuman batin, kalau cuman batin atau dalam hati tidak dianggap nadar. Kalau orang batin, kalau saya sembuh nanti tak sedekah, itu batin, maka tidak dianggap nadar. Kalau nanti dia sembuh enggak sedekah enggak apa-apa. Ya, tidak terkena kafarah nadar. Tapi kalau diucapkan, maka baru berlaku hukum-hukum nadar. Ya, jadi harus diucapkan dengan lisan, enggak cukup batin. Dan nazar itu hukum asalnya makruh. Nazar hukum asalnya makruh. Nabi mengatakan dalam hadis, inna nazara la yaruddu syai'an walakinna yastakhriju minal bakhil. Nazar itu tidak membantu apa-apa. Ya. Nazar tidak membantu apa-apa. Namun nazar itu hanya keluar dari orang yang bakhil, hanya keluar dari mulutnya orang yang bakhil. Jadi orang nazar biasanya dia meyakini nazarnya itu akan bantu dia. Contohnya tadi, kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Dia meyakini, dia mengucapkan seperti ini akan bantu dia cepat sembuh. Ya, kalau saya naik pangkat, saya akan nyumbang masjid. Dia mengira kalau dia mengatakan seperti ini, dia akan cepat naik pangkat. Padahal kata Nabi, inna nadhara la yurud ya la yurud syai'an. Nadar enggak bantu apa-apa. Sama aja. Jadi dengan nadar atau enggak nadar sama aja. Takdir Allah enggak berubah. Maka enggak perlu nadar. Bahkan kata Nabi, walakinna yastakhriju minal bakhil. Nadar itu hanya diucapkan oleh orang pelit. Kenapa kok nyumbang masjid nunggu naik pangkat? Pelit banget sih. Cuma nyumbang masjid 500.000 kan juga udah nyumbang masjid. Kenapa harus nunggu naik pangkat? Kenapa sedekah harus nunggu sembuh dulu? Ini orang pelit. Kenapa puasa sunnah harus nunggu ya sembuh dulu? Kenapa harus nunggu naik pangkat dulu? Kenapa harus nunggu lulus PTN dulu? Ini orang pelit mengeluarkan harta, pelit ibadah, pelit melakukan kebaikan. Jadi hukum asalnya makruh. Tapi kalau sudah diucapkan, maka wajib ditunaikan. Ya. Hukum asalnya makruh, makruh itu jangan dilakukan gitu ya. Makruh itu kan terlarang, tercela. Jadi kalau belum dilakukan, jangan lakukan. Kalau sudah kadung dilakukan, maka tunaikan. Makanya dalam Islam ada yang seperti ini. Sesuatu yang asalnya jelek, asalnya enggak benar, enggak bagus, terlarang. Tapi kalau sudah terjadi ya hukumnya beda lagi. Malah disuruh untuk tunaikan. Ya, makanya tidak aneh kalau kita katakan tidak boleh menyetujui hukum demokrasi. Karena demokrasi itu bertentangan dengan tauhid. Ya, demokrasi itu berarti kebenaran di tangan rakyat. Ya. Benar salah itu tergantung rakyat. Ya. Maka ini bertentangan dengan tauhid. Benar salah tergantung Allah. Ini kalau rakyat sepakat jilbab itu enggak wajib, berarti harus ikut rakyat. Kan demokrasi seperti itu. Enggak boleh. Maka tidak boleh setuju dengan semua sistem demokrasi pada asalnya. Tapi kalau sudah kadung itu yang terpilih, misalnya orang yang menetapkan demokrasi sudah terpilih dengan sistem demokrasi, ya tetap kita harus taat. Ya, pemilu itu sistem demokrasi. Pada asalnya pemilu itu tidak syar'i. Memilih pemimpin dengan pemilu tidak syar'i. Kalau bisa jangan gitu. Secara syariat harusnya jangan. Tapi kalau sudah terpilih, maka yang terpilih ini menjadi ulil amri, harus taati. Ya, jadi dalam Islam banyak seperti itu. Ini bukan hal yang aneh. Contohnya nazar. Kalau belum dilakukan nazar, ya jangan. Nazar itu makruh, tercela. Tapi kalau sudah terucap, sudah kadung, ya sudah, wajib ditunaikan. Kemudian yang terakhir, satu lagi, wa qauluhu wa ta'ati. Ibadah yang selanjutnya adalah ketaatan. At-ta'atu takunu ibadatan wa takunu aydan mubahatan. ketaatan terkadang berupa ibadah, terkadang berupa perkara mubah saja, bukan ibadah. Fata'atul makhluki fil umuril mubahati mubahatun. Taat kepada makhluk dalam perkara mubah boleh-boleh saja. Amma ta'atul makhluki fi ma'asyatil khaliq fahada syirkun. Adapun taat kepada makhluk dalam perkara maksiat, ini kesyirikan. Perhatikan ya. Taat kepada makhluk dalam perkara maksiat, ini syirik. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Qala yuta'u al-makhluqu fi ma'siyatillah. Enggak boleh makhluk ditaati dalam maksiat. Idza amaraka bi ma'siyatin la tuti'hu. Kalau ada orang nyuruh Anda melakukan maksiat, jangan taati. Fa in ata'tahu fayakunu syirkan. Kalau ditaati, maka ini kesyirikan. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, kata Allah dalam surat Al-An'am. Kalau kalian menaati mereka, kalau mereka menaati kalian, maka mereka syirik. Lamusyrikum, mereka melakukan kesyirikan. Fa hadza syirkun fi tha'ah. Maka ini bentuk kesyirikan dalam ketaatan. Ini bahaya. Taat kepada makhluk dalam maksiat termasuknya syirik. Kalau ada pegawai disuruh untuk lepas jilbab oleh atasannya dan dia taati, padahal lepas jilbab itu adalah maksiat, maka selain ini dosa, karena dia lepas jilbab, dia juga melakukan kesyirikan. Harusnya ketaatan mutlak itu diserahkan kepada Allah. Ini kok ketaatan mutlak diserahkan kepada atasan. Ini kesyirikan. Kalau ada istri taat kepada suaminya secara mutlak, ini kesyirikan. Ya misalnya suaminya nyuruh kalau keluar rumah pakai baju seksi, ya supaya bisa dipamerkan sama teman-temannya gitu. Mbok, kamu kalau keluar rumah pakai baju yang bagus, yang indah, yang seksi, biasanya enggak malu. Ini kan ada suami ngomong seperti itu ya. Kalau istrinya taat, maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Karena dia tahu buka aurat ya, pakai baju seksi itu haram. Kalau dia taati suaminya dalam masalah ini, maka dia melakukan kesyirikan selain juga dosa. Tapi tadi kata beliau, ketaatan kepada makhluk ya tidak semuanya kesyirikan. Bahkan ketaatan kepada makhluk ada yang diperintahkan. Yang pertama, taat kepada orang tua. Ya, dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, wa ati' walidayka, taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka, walaupun mereka memerintahkanmu untuk keluar dari kenikmatan duniamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dihasankan oleh Syekh Albani. Taatilah kedua orang tuamu walaupun mereka memerintahkan kamu untuk keluar dari kenikmatan duniamu. Ini menunjukkan wajibnya taat kepada orang tua, selama bukan pada maksiat. Yang kedua, taat pada suami. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha. Kalau seorang wanita itu salat 5 waktu, puasa Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya dia tidak berzina, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu yang mana saja. Hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian taat kepada pemimpin. Dalam hadis yang panjang dari Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang ringkasnya dia mengatakan, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in abdan habasyian. Aku wasiatkan engkau untuk takwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada ulil amri. Taat kepada pemimpin ulil amri. Walaupun ulil amrimu adalah seorang hamba dari Habasyah, seorang budak dari Habasyah. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian juga taat kepada pemimpin yang selain ulil amri demi kemaslahatan bersama. Ya, seperti taat kepada Pak RT, taat kepada Pak RW, taat kepada Pak Lurah, ya. Taat kepada pimpinan perusahaan, taat kepada atasan di kantor, ya. Taat kepada pimpinan safar, taat kepada pimpinan organisasi, misalnya ikut yayasan atau ikut paguyuban. Ini taat dalam ruang lingkup sempit. Taat kepada atasan di kantor hanya dalam urusan kantor. Taat kepada Pak RT, Pak RW hanya dalam urusan lingkungan RT RW, tidak dalam semua hal. Ini hukum asalnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Kalau kalian bersafar tiga orang, maka hendaknya salah satu orang dari tiga orang ini menjadi pemimpin safar. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka safar saja tiga orang, kata Nabi, salah satu jadi pemimpin. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwasanya pemimpin yang dipimpin dalam safar ini wajib ditaati. Karena tidak ada faedahnya pemimpin dipilih tapi enggak ditaati. Ya buat apa? Maka wajib ditaati dalam urusan safar, ya. Jadi bukan dalam semua urusan, misalnya disuruh miceti gitu ya, disuruh ngambilkan minum, ya jangan, itu enggak wajib taat, ya. Tapi dalam urusan safar wajib, misalnya, oh kita istirahat dulu, ya istirahat. Oh kita belok kanan, kita ambil jalan pintas, ya, manut. Oh kita ganti kendaraan, kita ganti pakai bis misalnya, manut. Dalam urusan safar, demikian juga taat kepada PRT, ya dalam urusan ke-RT-an, ya. Besok gotong royong, ya, manut PRT. Kemudian warga bayar iuran. Satu kakak 1000, manut. Tapi kalau Pak RT misalnya, tolong saya dibayarkan listrik saya, ya jangan, ini gak wajib taat, ya. Tolong saya dibersihkan rumah saya, ya, ini gak wajib taat. Di sini ada Pak RT? Pak Sugeng RT bukan? Mantan. Nah dalam urusan-urusan ini pada asalnya wajib taat, ya. Dalil yang lain Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu menaati persyaratan-persyaratan yang mereka sepakati. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kalau sudah dipilih Pak RT-nya si fulan, sudah sepakati, wajib taat. Jangan sudah dipilih tapi Pak RT-nya ngajak gotong royong enggak ada yang datang. Wah, ini enggak benar ini. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Kalau nazar yang kita pas pertarisan kan harus di laksanakan. Tapi kalau nazar yang syirik tadi berarti yang enggak perlu dilaksanakan. Nazar yang syirik, ya. Kalau nazarnya berupa kemaksiatan, maka tidak boleh. Bukan hanya tidak perlu, tapi tidak boleh dilaksanakan. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, siapa yang bernazar berupa kebaikan maka laksanakanlah, siapa yang bernadar berupa ketaatan maka tinggalkanlah. Kalau bernadar berupa kemaksiatan maka tinggalkanlah. Jadi kalau nadarnya tadi untuk kuburan, ya, atau bernadar misalnya kalau saya nanti lulus, ya kalian teman-teman akan tak traktir cap orang tua misalnya, nah, ini nggak boleh ditaati, nggak boleh dilaksanakan. Tapi orang yang sudah bernadar seperti ini, selain dia enggak boleh laksanakan, dia harus tunaikan kafarah nadar. Ya. Kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah. Yaitu memberikan makanan sedekah kepada orang miskin 10 orang, atau pakaian, atau membebaskan budak, atau puasa. Ya, puasa 3 hari. ada khilaf apakah 3 hari ini berturut-turut atau tidak. Ya, kalau dalam madzhab Hambali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Nah, jadi nazar maksiat tidak boleh dilakukan, tapi kalau itu maksiat ya, dan tidak dilakukan, maka harus membayar kafarah nazar. Wallahu a'lam. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman dan keistiqomahan, dan menambah amalan soleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.